sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada manusia. Kemudian yang keempat, terus sisi kaitannya dengan Dajjal apa? Jadi meremehkan si Dajjal tersebut sehingga turun ayat itu. Nah, An-Nas di sini maksudnya adalah Dajjal. Ya, sebagian menafsirkan An-Nas di situ adalah Dajjal. Terus? Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara gamblang atau terang-terangan dalam rangka menghinakan atau meremehkan posisi Dajjal yang tidak layak disebutkan di dalam Al-Quran. Dajjal adalah makhluk yang benar. Nah, terus kenapa Fir'aun sama Korun disebutkan di dalam Al-Quran, padahal juga hina? Karena ini dijawab oleh para ulama, karena urusan Fir'aun dan Iblis itu adalah masa lalu yang sudah berlalu dan disebutkan sebagai ibrah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari itu. Nah, iya. Adapun untuk Iblis, Fir'aun, kenapa tetap disebutkan di dalam Al-Quran? Karena masanya sudah berlalu sehingga manusia bisa mengambil ibroh darinya. Barakallahu. Adapun Dajjal, ya belum keluar, sengaja tidak disebutkan barakallahu fikum sebagai bentuk peremehan dan penghinaan terhadap Dajjal, dan cukup dengan ayat-ayat yang di situ mengandung pesan tersirat akan munculnya Dajjal. Barakallahu fikum. Apa upaya kita untuk menangani atau menghadapi kemunculannya Dajjal ini, Pak Siswo? Fungsi ya. Jangan sampai selfie ya. Masih ada kamera waktu itu ya. Dan nah, terus satu lagi yang paling penting itu harusnya poin pertama, yaitu tamassuk bil Islam was sunnah. Iya, harus kokoh dalam memegangi agamanya, harus kuat keimanannya. Barakallahu. Nah, kalau enggak kuat keimanannya, ya sangat mudah dan gampang untuk terpedaya dengan tawaran-tawaran Dajjal yang sangat menggiurkan, dan di mana saat itu memang kita sangat-sangat butuh ya dengan tawaran-tawaran tersebut. Barakallahu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babiluddin. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya Nabi Isa putranya Maryam alaihissalam akan turun dari langit dan dia akan membunuh Dajjal, tepatnya di Babulud atau pintu Lud. Barakallahu fikum. Baik. Itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, barakallahu fikum, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana sifat Nabi Isa alaihissalam dari sisi fisik dan perawakan beliau. Nah, barakallahu fikum, dari beberapa riwayat yang datang bisa kita buat beberapa barakallahu fikum tayyib kesimpulan. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu adalah laki-laki. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu adalah laki-laki. Sehingga kalau ada perempuan atau barakallahu fikum tayyib yang lainnya mengaku sebagai Nabi Isa, maka jelas dia adalah seorang pendusta, karena Nabi Isa itu laki-laki. Kemudian yang kedua, marbu'ul khamah, orang yang tingginya itu sedang, jadi gak terlalu jangkung, juga tidak terlalu pendek. Barakallahu fikum. Nah, rata-rata para nabi memiliki postur yang demikian. Baik. Kemudian terkait dengan warna kulitnya ahmar, merah. Ya. Warna kulit beliau kemerah-merahan. Kemudian aridus sadr, dada beliau itu lebar. Naam. Sabtu syi'ri, rambut beliau lurus. Rambutnya lurus. Baik. Dan panjangnya itu sebahu. Iya. Faqat rajjalaha tamla uma baina mangkibai, ketika disisiri oleh beliau, rambut beliau itu panjangnya sebahu. Jadi lurus dan panjangnya sebahu. Ya, barakallahu fiik. Nah, itu yang datang dalam riwayat. Baik. Di antara riwayat yang menjelaskan hal ini, barakallahu fiikum, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj beliau. Rasul mengatakan, "Laidata usriyadi laqitu Musa." Pada malam di mana aku naik ke langit, aku bertemu dengan Musa. Beliau menceritakan bagaimana sifat Nabi Musa. "Walaqitu Isa." Dan saat itu aku berjumpa dengan Nabi Isa. Rasul mengatakan, "Rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimasin." Nah, beliau itu postur tubuhnya sedang, tidak jangkung dan juga tidak pendek. Ahmar, kulitnya berwarna merah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari keterangan yang lain, yaitu ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Pada saat itu aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Fa amma Isa, kata beliau, fa ahmar ya'dun aridus sadr. Nah, adapun Nabi Isa, beliau itu kulitnya merah dan dadanya lapang, iya, lebar, barakallahu fikum. Nah, disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Tayyib arani lailatan indal Ka'bah." Aku diperlihatkan ketika tadi malam dalam mimpi di sisi Ka'bah. "Fara'aitu rajulan Adama ka'ahsani ma antara'in min Adam ar-rijal." Di dalam mimpi, kata Rasul, aku bertemu dengan seorang dari kalangan Bani Adam yang sangat tampan wajahnya. Nah, barakallahu fikum. "Lahu limmatun ka ahsani ma antara'in min limamin." Nah, barakallahu fikum. Beliau itu iya seperti apa? Mutiara, ya, mutiara yang paling indah. "Qad rajjalaha fa hiya taqturul ma." Barakallahu fikum. Dan saat itu beliau rambutnya basah, masih meneteskan air. "Muttaki'an ala rijlaini au ala awatiqi rijlaini yatufu bil bait Fasa'altuhu man hadza faqila hadza al-Masih ibnu Maryam. Nah, saat itu aku melihat orang tersebut sedang ya bertelekan di atas kedua kakinya, barakallahu fikum. Dan setelah itu dia tawaf di Baitullah dan aku bertanya, siapa orang tersebut? Maka ada yang mengatakan itu adalah Al-Masih putranya Maryam, barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam sebagian riwayat barakallahu fikum disebutkan bahwasannya kulit beliau itu berwarna kecoklat-coklatan. Iya. Nah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya kulit beliau itu berwarna merah. Iya. Nah. Maka bagaimana cara barakallahu fikum mengkompromikannya, ya. Begitu juga dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasannya rambut beliau itu ikal, ya, ja'dun, barakallahu fikum. Dalam sebagian riwayat lurus, nam, barakallahu fikum. Ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum. Mereka mengatakan la munafa bainal humra wal udumah. Ya. Tidak ada kontradiksi antara warna kulit beliau yang kemerah-merahan dan juga kecoklat-coklatan, barakallahu fikum, li jawazi antakuna udumatuhu safiyah. Nah, karena mungkin saja warna kulit beliau yang kecoklatan itu tidak begitu apa? Kontras, ya. Tapi apa? Soft, artinya coklat-coklatannya itu tidak begitu apa terang, tapi apa lembut. Nah, jadi bercampur dengan warna kemerah-merahan. Sehingga dalam sebagian riwayat dikatakan kulitnya berwarna kemerah-merahan, dalam sebagian lagi dikatakan kecoklatan. Barakallahu fikum. Baik. Adapun bagaimana mengkompromikan. Dalam satu riwayat dikatakan rambut beliau lurus, dalam riwayat yang lain rambut beliau ikal, barakallahu fikum, tayyib, berombak. Tayyib, dijawab fayumkinu ayujma'a bainahuma bi annahu sibtus sya'ri wa amma wasfuhu bi annahu ja'dun fal muradu bidzalika ju'udatun fi jismihi la fi sya'rihi, barakallahu fikum. Nah, wa huwa ijtima'ul laham wal iktinazuhu. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan sibtu syar itu dari sisi rambutnya. Ya, dari sisi rambutnya, barakallahu fikum. Adapun ja'dun, barakallahu fikum, ja'dun di sini bukan sifat untuk rambut beliau, tapi yang benar adalah sifat untuk jasad beliau, barakallahu fikum. Nah, yaitu ijtima'ul lahm wal iktinazuhu, barakallahu fikum. Maksudnya badannya itu berisi, ya, padat, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Itu keterangan yang datang tentang sifat fisik Nabi Isa alaihissalam, barakallahu fikum. Nah, adapun sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa itu turun, barakallahu fikum. Dari beberapa, barakallahu fikum, keterangan, ada keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir mengatakan, barakallahu fikum, hadza huwal ashhar fi mawdi'i nuzulihi annahu 'alal manaratil bayda asy-syarqiyyah bi Dimasyq. Ini adalah pendapat yang paling masyhur terkait dengan tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun di Menara Putih, di daerah, di wilayah timur dari barakallahu fikum Damaskus. Iya. Nah, Menara Putih di bagian timur barakallahu fikum wilayah Damaskus. Waqad ra'aitu fi ba'dil kutubi annahu yanzilu 'ala al-manaratil bayda syarqi Jami' Dimashq. Dan aku melihat pada sebagian buku sejarah, kata beliau, bahwasanya beliau turun di Menara Putih barakallahu fikum bagian timur pada Masjid Damaskus. Nah, fala'alla hadza huwal mahfuz, dan nampaknya ini yang terjaga riwayatnya. Jadi Nabi Isa, kalau menurut Ibnu Katsir dalam Bidayah wal Nihayah, beliau itu turun di Menara Putih Masjid Jami' Damaskus barakallahu fikum. Nah, walaysa bi Dimashq manaratun tu'rafu bisyarqiyyah siwallati ila janibil Jami'il Umawi bi Dimashq min syarqihi. Dan kata beliau, tidaklah diketahui di daerah Damaskus ada sebuah menara di bagian timur, melainkan kata beliau di sisi ya Masjid Jami Umawi barakallahu fikum yang ada di Damaskus. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadha wal ansab wal aliyab. Iya, ini adalah pendapat yang paling pas dan paling layak. Karena dalam penafsiran Menara Putih ini macam-macam. Ya, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sana. Dan Ibnu Katsir memberikan tarjih, beliau menguatkan yang dimaksud dengan Menara Putih di sini adalah Menara Putih Masjid Jami' barakallahu fikum Umawi yang ada di kota Damaskus barakallahu fikum. Naam, itu pendapat yang dirojihkan oleh beliau. Li'annahu yanzil wa qad uqimati shalah. Naam. Ada beberapa hal yang menyebabkan Ibnu Katsir merojihkan pendapat ini, karena memang pada saat itu tidak dikenal adanya Menara Putih kecuali di Masjid Jami' Umawi. Kemudian juga berdasarkan keterangan riwayat, Nabi Isa ketika turun saat itu pas bertepatan dengan diikomati yang namanya sholat. Barakallahu fikum. Fayaqulu lahu imamul muslimin ya ruhallah taqaddam. Sehingga saat itu ya imam kaum muslimin adalah Imam Mahdi saat itu barakallahu fikum, ketika mengetahui turunnya Nabi Isa alaihissalam, beliau meminta Nabi Isa untuk maju mengimami salat barakallahu fikum. Fa yaqulu taqaddam anta fa innahu uqimat laka. Maka Nabi Isa mengatakan, kamu yang maju karena salat ini diikomati untuk kamu. Iya, bukan saya. Nah, karena Nabi Isa datangnya pertengahan ya, ketika sudah diikomati baru Nabi Isa muncul barakallahu fikum. Nah, wa fi riwayah ba'dukum ala ba'din umara tayyib takramatallahi hadhil ummah. Ya, sebagian kalian di atas sebagian yang lain akan menjadi pemimpin. Sayyid, ini merupakan penghormatan terhadap umat kalian. Barakallahu fikum. Nah. Ada riwayat juga barakallahu fikum dalam Sahih Muslim dari sahabat Nawas Ibnu Sam'an, hadis yang panjang yang bercerita tentang Dajjal itu barakallahu fikum. Di mana Rasul mengatakan, "Idza ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam fayanzil 'inda al-Manaratil Bayda syarqi Dimashq." Ketika Nabi Isa turun, maka beliau akan turun di Menara Putih di bagian timur kota Damaskus. Di mana tadi? Yaitu tepatnya di Masjid Jami' Umawi. Nah. Baina mahrudaini wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini. Barakallahu fikum. Sayyid, beliau ketika turun meletakkan kedua tangannya di atas kedua sayap malaikat. Nah, ada dua malaikat dan beliau meletakkan tangannya di kedua sayap malaikat tadi. Barakallahu fikum. Idza taqta'a ra'sahu qatara. Kalau beliau menundukkan kepalanya maka akan meneteskan ya keringat. Barakallahu fikum. Idza rafa'a tahaddara minhu jum'anun kalu'lu'ah. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya maka tetesan keringat tadi menetes bagaikan mutiara. Nah, fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Dan tidaklah halal bagi orang-orang yang kafir yang mendapati aroma tubuh beliau melainkan mereka akan mati. Jadi mencium aroma tubuh ya Nabi Isa, orang-orang kafir akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarabu. Dan nafas beliau, hembusan nafas beliau tadi, barakallahu fikum, itu akan terus tercium ya aromanya sampai sepanjang mata memandang. Fayatlubuhu ayatlubud dajjal hatta yudrikahu bibabiluddin. Kemudian Nabi Isa pun mencari dajjal sampai akhirnya ketemu di Babulud. Barakallahu fikum. Nah, fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa membunuhnya. Tsumma ya'ti Isa ibnu Maryam qaumun qad asamahumullah minhu fayamsahu wujuhahum wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil jannah. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi Isa mendatangi kaum yang sudah Allah lindungi dari gangguan dajjal. Kemudian Nabi Isa mengusap wajah mereka dan Nabi Isa menceritakan, memberikan info kepada mereka tentang derajat mereka di dalam jannah. Jadi didata, begitu ya. Setelah dajjal terbunuh dan bala tentaranya juga barakallahu fikum, iya, ada yang dibunuh, ada yang ditawan, maka yang tersisa adalah orang-orang yang beriman. Maka diusap wajahnya oleh Nabi Isa dan dikatakan derajat orang tersebut di dalam jannah. Barakallahu fikum. Nah, itu keterangan yang datang dalam riwayat Muslim tentang bagaimana sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian masalah berikutnya barakallahu fikum adalah al-hikmah fi nuzuli Isa duna ghairihi. Terkait dengan hikmah, kenapa hanya Nabi Isa yang turun, tidak nabi-nabi yang lain? Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama, alasannya kenapa hanya Nabi Isa yang turun bukan nabi-nabi yang lain. Yang pertama, ar-raddu 'alal yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa alaihissalam. Yang pertama, untuk membantah orang-orang Yahudi yang mereka menduga telah berhasil membunuh Nabi Isa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan turunnya Nabi Isa, maka jelaslah kedustaan dari klaimnya orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan ini pendapat yang kuat. Jadi kenapa Nabi Isa yang turun ya bukan nabi yang lain, untuk membantah orang-orang Yahudi yang mereka menduga telah berhasil membunuh Nabi Isa. Jawaban yang kedua, Inna Isa wajada fil Injil fadla ummati Muhammad. Karena Nabi Isa mendapati di dalam kitab suci Injil tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Fath ayat ke-29. Di mana Allah mengatakan, wa masaluhum fil injili, dan permisalan mereka, permisalan umatnya Nabi Muhammad itu terdapat di dalam Injil. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Barakallahu. Naam. Fada'allaha ayyaj'ala minhum. Maka ketika Nabi Isa mendapati di dalam Injil begitu spesial dan istimewanya umatnya Nabi Muhammad, maka beliau berdoa kepada Allah agar digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Beliau wafatnya barakallahu fikum belakangan dalam rangka untuk memenuhi permintaan doanya Nabi Isa agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Imam Malik, kata Imam Malik, balaghani anna nasara kanu idza ra'au sahabata alladzina fatahu syam yaquluna. Kata Imam Malik, telah sampai berita kepadaku bahwasanya orang-orang Nasara itu, kalau mereka melihat sahabat-sahabat Nabi yang berhasil menguasai negeri Syam, maka orang-orang Nasrani akan mengatakan, wallahi lahaulai khairun minal hawariyina fima balaghana. Maka orang-orang Nasrani akan mengatakan, ya, dengan polos dan jujur, demi Allah, sahabat-sahabat Muhammad ini lebih baik daripada hawarinya Nabi Isa. Iya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad lebih baik daripada hawariyin, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Itu pengakuan orang-orang Nasrani. Bahwasanya sahabat Nabi jauh lebih baik daripada sahabatnya atau murid-muridnya Nabi Isa. Nah, jadi pada mereka ada sesuatu yang istimewa dan spesial. Qala Ibnu Katsir, wa saddaqu fi dzalika fa inna hadhil ummata mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimati wal akhbaril mutadawilah. Dan mereka membenarkan berita itu. Karena memang umat Nabi Muhammad itu begitu diagungkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan berita-berita yang sudah tersebar dari mulut ke mulut di kalangan orang-orang barakallahu fikum Nasara dan juga Yahud, iya, tentang keutamaan dari umatnya Nabi Muhammad, walaupun saat itu mereka belum, ya, belum apa, mendapati pada masanya Nabi Isa barakallahu fikum tayyib, mereka belum mendapati. Ya, tapi berita tentang keutamaan umat Nabi Muhammad itu mereka mengetahuinya sangat detail. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sebagaimana yang pernah saya ceritakan, pernah belum? Tentang kisahnya sahabat Umar. Pernah? Di mana ketika beliau pada masa jahiliyah ini belum ada ceritanya jadi khalifah, belum ada yang namanya Islam. Iya, ketika itu beliau diperbudak oleh bangsa Romawi barakallahu fikum. Iya. Kemudian akhirnya beliau sudah enggak kuat, ya, diperbudak, akhirnya beliau mandornya itu apa? Dipukul sama beliau pakai alat berat, ya, sehingga semaput beliau kabur. Nah, ketika beliau lari, barakallahu fikum, di tengah perjalanan ada seorang pendeta Nasrani. Iya, yang tiba-tiba menghentikan beliau dan meminta, ya, barakallahu fikum, tanda tangan, ya, dari beliau atau cap jari dari beliau. Barakallahu fikum. Saat itu sahabat Umar enggak tahu apa maksudnya. Oh, lagi dikejar tiba-tiba minta tanda tangan gitu ya. Barakallahu fikum. Ini maksudnya apa? Lembaran kosong. Iya, minta tanda tangan. Oh, ini lagi dikejar ini, Pak. Cepetan tanda tangan dulu yang penting ini. Barakallahu fikum. Sudah. Beliau lari. Barakallahu fikum. Dan enggak ingat beliau peristiwa itu. Beliau teringat lagi peristiwa ini ketika pada saat kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam. Iya. Barakallahu fikum. Damaskus. Di mana negeri Syam takluk dalam kekuasaan kaum muslimin, barakallahu fikum, Tayyib dan sahabat Umar dipanggil ke Baitul Maqdis. Di mana begitu banyak barakallahu fikum orang-orang Nasrani yang saat itu barakallahu fikum, iya, yang menjadi tawanan Tayyib, salah satunya adalah pendeta tadi. Nah, saat itu barakallahu fikum dia menyodorkan surat yang isinya adalah memberikan jaminan keamanan kepada pendeta tersebut dengan tanda tangan Umar bin Khattab. Nah, sampean masih ingat surat ini? Kapan ini? Iya, diceritakan oleh pendeta tersebut. Ingat dulu sampean ketika lari dari kejaran pasukan Romawi, kemudian ada seorang pendeta yang minta tanda tangan kepada Anda. Nah, baru sahabat Umar teringat. Oh iya, iya. Kamu tahu dari mana? Iya, tentang hal ini. Karena dijelaskan di dalam kitab suci kami kriteria sahabat-sahabat Nabi akhir zaman. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Saking detailnya berita yang sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka melihat sendiri. Iya, keluar secara spontan dari mulut mereka, mereka tahu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu lebih top daripada sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Itu yang membuat Nabi Isa apa? Sangat tergiur. Iya, sangat termotivasi untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kok dalam kitab suci sebelum-sebelumnya mesti disebutkan ya tentang kriteria umat dari nabi akhir zaman atau penutup para nabi. Begitu banyak keistimewaannya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Iya, sampai Nabi Isa berangan-angan agar digolongkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nah, iya. Tapi sayang, umat Islam sendiri tidak merasa bangga dengan hal tersebut. Iya, nah, banyak orang Islam yang murtad kan, padahal Nabi Isa sendiri pengen jadi umat Islam. Iya, tapi umat Islam justru apa? Milihnya keluar dari agama Islam. Padahal begitu banyak hal-hal yang istimewa, hal-hal yang spesial yang ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nah, disebutkan juga ada lagi info yang menarik, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tajrib Asma'i Sahabat, yaitu beliau menyebutkan tentang nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, faqala Isa ibnu Maryam sahabiyun wa nabiyun. Nabi Isa alaihissalam itu bisa dimasukkan dalam kategori sahabat Nabi dan juga sebagai Nabi. Ya, sehingga kalau ada yang tanya, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sahabat Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Isa alaihissalam. Barakallah. Nah, iya. Kenapa? Karena pada Nabi Isa barakallahu fikum telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang sahabi. Dan sudah kita sebutkan ya syarat-syarat seorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi. Pak Riono, yang pertama. Berjumpa dengan Nah, yang pertama dia pernah berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, Mas Agung. Loh, kalau Allah sudah pernah saya sampaikan. Iya, sahabi itu harus ada tiga syarat yang terpenuhi pada dia. Apa Mas Febri? Nah, meninggal dalam keadaan beriman. Iya, jadi yang pertama berjumpa dengan Nabi, yang kedua adalah beriman kepada Nabi, yang ketiga meninggal di atas keimanan. Itu kriteria sahabat. Jadi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala imani. Itu kata Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Thiqah. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanannya. Nabi Isa terpenuhi tiga syarat ini. Iya. Berjumpa dengan Nabi? Berjumpa enggak? Pak Safari? Ketemunya kapan Pak Safari? Wong Nabi Isa sudah diangkat ketika Nabi Muhammad diutus. Ketemunya kapan? Hah? Di mana ketemunya? Di mana ketemunya Mas Hendri? Nah, pada saat peristiwa Thayyib Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan di situ bertemu dengan Nabi Isa. Nah, begitu juga ketika beliau sholat di Baitul Maqdis, di mana beliau mengimami para nabi yang ada pada saat itu. Barakallahu fikum. Disitulah barakallahu fikum terjadi pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga bisa dikatakan Nabi Isa ini adalah sahabat Nabi plus juga seorang nabi. Naam. Itu kita kembali kepada permasalahan, iya. Alasan kenapa Nabi Isa diturunkan tayyib di akhir zaman, iya. Yaitu dalam rangka untuk mengabulkan permintaan Nabi Isa agar digolongkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad. Alasan yang ketiga yang disebutkan oleh mereka terkait dengan hikmah turunnya Nabi Isa di akhir zaman, mereka mengatakan inna nuzula Isa alaihissalam minas sama lidunui ajalihi liyudfana fil ardi id laisa limakhluqin minat turab ayyamuta fi ghairiha fayuafiqu nuzuluhu khurujad dajjal fayaqtuluhu Isa alaihissalam. Alasannya, hikmahnya barakallahu fikum, yaitu Nabi Isa diturunkan ya ke bumi agar beliau barakallahu fikum bisa dikuburkan di bumi. Nah, karena tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah melainkan dia harus mati dan dikuburkan di atas bumi atau permukaan bumi. Ya. Jadi tidak ada barakallahu fikum makhluk yang tayyib dikuburkan di iya, selain dari tanah barakallahu fikum. Nah, untuk memenuhi takdir beliau sebagai seorang insan. Iya, makanya diturunkan agar beliau meninggal di bumi. Nah, itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat terkait dengan hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Innahu yanzilu mukadziban lin-nasara. Nabi Isa itu diturunkan di akhir zaman untuk mendustakan orang-orang Nasrani. Nah, dan menunjukkan barakallahu fikum kebatilan dan kebohongan ya, dari keyakinan orang-orang Nasrani. Barakallahu fikum. Orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu mati. Iya, itu keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu keyakinan orang-orang Nasrani. Barakallahu fikum. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, iya, orang-orang Nasrani semuanya barakallahu fikum menyadari. Iya. Nah, dan mengetahui kalau mereka selama ini sudah ditipu dan diperdaya oleh pendeta-pendeta mereka, dan mereka mengetahui bahwasanya kitab suci mereka barakallahu fikum telah diubah-ubah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, itu beberapa hikmah yang disebutkan barakallahu fikum dari turunnya Nabi Isa di akhir zaman barakallahu fikum. Masalah berikutnya yaitu intisyarul amni wa zuhuril barakat fi ahdihi alaihi salam. Ketika Nabi Isa itu muncul, maka iya, tersebarnya keamanan dan begitu banyak barokah-barokah yang muncul. Jadi saat itu bumi berada pada fase aman, tentram, dan penuh dengan berkah. Iya. Nah, jadi itu siklusnya dunia ya. Setelah munculnya Dajjal itu kan banyak perang, banyak kematian. Barakallahu fikum, ya, hancur tayyib keadaan bumi. Setelah datangnya Nabi Isa barakallahu fikum tayyib, maka kondisi bumi kembali menjadi apa? Menjadi baik. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya Nawas ibnu Sam'an barakallahu fikum, iya, jadi setelah peristiwa Nabi Isa yang berhasil mengalahkan Dajjal, kan itu musuh muncul fitnah yang jauh lebih besar, yaitu apa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di mana saat itu Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada Al-Mahdi dan pasukan kaum muslimin yang lain untuk apa, mengungsi ke puncak-puncak gunung. Nah, bukan melawan mereka karena memang bukan tandingannya. Ya. Nah, manusia, bangsa manusia barakallahu fikum tayyib pada saat itu tidak bisa menandingi kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mengungsi barakallahu fikum tayyib, yang akhirnya Ya'juj dan Ma'juj barakallahu fikum semakin sombong dan congkak. Iya, sampai dia berani untuk mengarahkan panah-panah mereka ke langit dan diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa? Ya. Darah-darah, seolah mereka telah berhasil membunuh penghunilah langit barakallahu fikum. Nah, ternyata pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang begitu gagah perkasa tidak tertandingi, mereka hanya dikalahkan dengan berupa seekor atau wabah berupa ulat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka semua pada mati. Iya. Entah kenapa tiba-tiba tubuh mereka itu apa, seperti apa, persendian-persendiannya menjadi lepas dengan sebab wabah ulat tadi barakallahu fikum. Sehingga bumi penuh dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, sangat bau barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dan mengutus burung-burung untuk membuang bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj tadi ke lautan, sehingga bumi kembali menjadi bersih barakallahu fikum. Saat itulah Nabi Isa memerintahkan kaum muslimin untuk turun, dan saat itu bumi benar-benar bersih barakallahu fikum. Naam, membawa ya keamanan, ketentraman, dan barokah barakallahu fikum pada penduduk bumi. Adapun masalah berikutnya barakallahu fikum terkait dengan lamanya Nabi Isa ya menetap di bumi setelah beliau turun dari langit. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan kalau beliau menetap di bumi dalam jangka waktu 7 tahun. Ya, jadi setelah beliau turun, beliau menetap di bumi, masih bertahan hidup 7 tahun. Dalam sebagian riwayat menyebutkan 40 tahun. Dalam sebagian riwayat 40 tahun. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, di mana Rasul mengatakan, faba'atallahu Isa ibnu Maryam summa yamkusu annasa sab'asini. Nah, laisa baina itsnaini adawah. Setelah itu Nabi Isa pun diutus dan beliau tinggal bersama umat manusia selama 7 tahun. Dan pada saat itu tidak ada permusuhan di antara dua orang sedikit pun. Artinya benar-benar manusia dalam persaudaraan yang luar biasa. Ya, jadi enggak ada yang namanya tengkar, kles, semua akur-akur baik-baik para kaum. Nah. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Kemudian setelah itu Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam barakallahu fikum. Fala yabqa ala wajhi al-ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka tidaklah tersisa orang yang memiliki iman sebesar biji dzarrah sedikit pun ketika mencium ya angin tersebut, melainkan dia akan mati. Nah, itu riwayat yang menunjukkan dalam riwayat Muslim kalau Nabi Isa tinggal bersama manusia selama 7 tahun. Ada pun riwayat yang menyebutkan kalau beliau tinggal bersama manusia selama 40 tahun, itu dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Fayamkutu fil ardi arba'ina sanah. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. Thumma yutawaffa, kemudian setelah itu beliau diwafatkan. Wa yusalli alaihi al-muslimun atau wa yusalli alaihi al-muslimun, dan beliau disolatkan oleh umat Islam barakallahu fikum. Nah, sehingga ada perbedaan riwayat ya. Satu mengatakan 7 tahun, satu mengatakan 40 tahun. Kan jauh jaraknya itu. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, kedua riwayat tadi sama-sama sahih. Tayyib, dan dikompromikan oleh mereka para ulama. Yaitu antuhmala riwayatu sab'i sinin ala muddati iqamatihi ba'da nuzulihi. Riwayat yang menyebutkan 7 tahun itu dihitung dari semenjak kemunculan beliau sampai beliau meninggal. Ya. Jadi setelah beliau turun dari langit sampai beliau meninggal itu jangka waktunya 7 tahun. Wa yakunu dzalika mudhafan ila muksihi fil ardi qabla raf'ihi ila samai. Nah, dan jangka waktu 7 tahun tadi kalau dijumlah ya dengan umur beliau ya tayyib sebelum beliau diangkat ke langit, yaitu kana umruhu iddaka salasan wa thalathina sana. Jadi sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, umur beliau adalah 33 tahun. Paham ya? Nah, sehingga ketika ditambah 7 tahun tadi, jadi genap umur beliau 40 tahun. Jadi paham ya cara mengkompromikannya? Jadi riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu menetap di bumi selama 7 tahun, yaitu kalau kita menghitungnya dari semenjak Nabi Isa keluar ya turun ke bumi sampai beliau meninggal, maka beliau hidup selama 7 tahun. Tapi kalau kita menghitung dari umur beliau sejak lahir sampai beliau meninggal, maka umurnya 40 tahun. Itu makna riwayat beliau tinggal bersama manusia selama 40 tahun. Amin ikhwan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya, itu bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas barakallahu fikum terkait dengan Nabi Isa alaihi salam dan takdirul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.